sang di jari mani adik tak sayang nan ame nyobalu tabali suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame nyobalu tabali suasa pun kuni yang inyo tak jadi apa adunya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru banyak rintangan di suaka dihadang sana pinang secara no mungkin suasa kuni yang tak jadi rintangan di suka dihadang alamkan itu adiakasana jopinang sacarano mungkin suasana.